Sekian lama ku tak menyentuhmu. Bertemu itu membuatku mencoba untuk memulai cintai dirimu lagi. Meski telah ada cinta yang lain, aku tetap saja terus memikirkanmu. Yeah.